Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Berkata jujur dan jangan bohong. Tunjukkan mereka lo bukan tong kosong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Muka lo jelek. Saking jelek bikin yang lagi pacaran selek. Berantem karena kesel liat muka lo jelek. Sendal aja lebih ganteng, it's a fact. Gimana mau punya cewek muka segini? That's it. Dibully tiap hari. Mau sampai kapan lu begini? Jangan marah, itu salah. Diem aja juga salah. Mereka cuma ngejudge luar dan dalam. Tiap minus pasti ada plus. Jalan keluarnya? Lu harus sombong. Tunjukkan kalau lu itu bukan tong kosong. Sombongkan bakat lu, jangan cuma bengong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Berkata jujur dan jangan bohong. Tunjukkan mereka lo bukan tong kosong. Gak apa-apa jelek, yang penting start, do something, jangan cuma bacot aja. Stop hating, do something, unjuk karya, bukan celah. Karya gue jelek, karya gue hina. Buang kata-kata itu sekarang juga. Sombongkan karya lu, itu langkah utama. Butuh media, sudah sedia. Kita itu hidup di zaman sosial media. Kritik pedas, jangan masuk ke hati. Koreksi diri, jadikan motivasi. Talk less, do more, jot less, create more. Berkarya jujur dan jangan bohong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Yang penting sombong. Berkarya jujur dan jangan bohong. Jangan bohong. Tunjukkan mereka lo bukan tong kosong. Gak apa-apa jelek. Juta view dalam 2 minggu. Tuh gue deket banget lensanya. Benar, Johan, Yon. Sekali lagi, Chan. Di WhatsApp, yo, di sisi Andre Leo. Jangan lupa nonton, gak usah nonton sih. Udah 2,5 juta view dalam 2 minggu aja. Udah viral. Ya udah cukup viral, buat yang lebih tinggi udah nonton. Tunggu followers gue sama iklan, oke? Woi! Gimana mau punya cewek muka segini?